Ada tahu nih nanti tergantung angin acara. Nah, oke, okay, setuju aja mau kemana. Oke, okay, nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya 7 pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Segar hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar hati jadi riang.